اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتري المهتدون، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونبعنا ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di hari Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, hari diciptakannya langit dan bumi, hari diciptakannya alam semesta, hari diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, hari diturunkannya, hari dinikahkannya Nabi Adam dan Siti Hawa di surga oleh Allah, dan hari diturunkannya Nabi Adam, Siti Hawa dan Iblis ke dunia. Hari Jumat juga adalah hari di mana kiamat akan terjadi. Ya, kiamat akan terjadi di hari Jumat di waktu pagi. Cuma Jumat kapan hanya Allah yang tahu. Selamat dan salam semoga dilimpahkan pada Rasul dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi uswah hasanah, suri tauladan yang terbaik, yang menjadi pedoman dan panutan bagi umat, teladan bagi umat manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia, dan juga untuk mengetahui bagaimana cara kita meniti jalan yang selamat ke surga nanti. Yang saya hormati pembawa acara pada kesempatan ini Amir Majelis Ibu Fitri, dan juga yang saya hormati ketua dan pengurus Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah Bu Ane dan kawan-kawan. Uswatun Nisa atau Uswatun Hasanah? Uswatun Nisa. Keteladanan kaum wanita ya Bu. Alhamdulillah. Berarti yang di sini semua adalah uswah semua bagi para ibanita. Amin. Dan juga ibu-ibu sekalian hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana hari ini, sehat ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Saya mohon maaf sekali lagi terlambat dari rumah tadi jam 7 pagi. Saya harus nganter anak saya dulu, dititipkan ke kakaknya istri, kakak ipar. Dari situ saya ke Hermina, Bu. Istri saya sudah, sebetulnya pembukaan dua itu sudah 3 hari yang lalu. Sekarang sudah mulas-mulas, sudah gak kuat. Gitu ya. Sama dokter katanya ini harus ditahan dulu karena masih bayinya baru 2,3 gitu. Tapi istri saya sudah sakit, sudah tidak kuat. Akhirnya tadi kita telepon dokter, udah bawa ke Hermina saja. Dibawa ke Hermina Pasteur tadi, Bu. Jadi saya tadi tancap gas, Bu, kesana kemari. Baik, dan alhamdulillah jam 9 tadi pas ada di sini. Baik ibu-ibu yang mati Allah. Baik ibu-ibu yang mati Allah, kali ini kita akan membahas tentang bahaya gibah ya. Saya lupa lagi apa pernah dibahas di sini, belum Bu? Belum Bu ya? Belum. Baik, kalau belum ya. Betul belum Bu? Belum. Baik, kalau gitu kita bahas materi tentang bahaya gibah. Apa itu gibah dan apa bahayanya? Ini saya bawakan kitab Nushatul Mutakin. Ini adalah kitabnya Sarah dari Riyadhus Shalihin. Kitabnya pedoman bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, Mati Allah. Sebelumnya kita baca dulu Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama ya Ibu-Ibu. Tadi sudah baca Quran sebetulnya Bu. Kalau baca Quran lagi gak apa-apa. Makin banyak makin apa pahalanya insya Allah. Surat dibuka Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Surat ke-49. Baik, kita baca sama-sama ya Ibu-Ibu sekalian. Saya membaca terlebih dahulu dan Ibu-Ibu mengikuti. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya استجيبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أهدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. Baik, alhamdulillah sudah kita baca satu ayat dari surat Al-Hujurat ayat ke-12 ya. Berapa huruf tadi kita baca, Bu? Waduh, kayaknya mah sekitar 150 huruf, Bu. 150 huruf yang kita baca, satu huruf 10 kebaikan, berarti 1500 kebaikan, subhanallah. Padahal cuma 1 menit kita bacanya ya. Baik, selanjutnya kita terjemahkan ayat tadi. Ibu-ibu bisa mengikuti. Ya ayuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu. Jauhilah olehmu. Kathiran minazzan. Banyaknya berprasangka. Inna ba'dazzanni. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu. Ithmun. Adalah dosa. Wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari-cari. Kesalahan orang lain. Wala yaktab. Dan janganlah menggibahkan. Ba'dukum. Sebagian kamu. Ba'da. Kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu. Apakah suka. Ahadukum. Salah satu dari kamu. Ayyakula. Akanlah dia memakan. Akanlah dia memakan. Lahma akhihi. Daging saudaranya. Maitan. Yang sudah mati. Fakarihtumuhu, maka tentunya kalian merasa jijik terhadapnya. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabun, maha penerima taubat. Rahimun, lagi maha penyayang. Ibu-ibu, saya terjemahkan. Ibu-ibu dengarkan, perhatikan. Nanti saya baca Arabnya, ibu terjemahkan. Bisa? Saya melakukan ini seminggu sekali selama satu tahun, berhasil. Paling tua usianya 65 tahun. Alhamdulillah, dalam satu tahun bisa menerjemahkan Quran tanpa lihat terjemahan. Diterjemahkan secara lafziah. Ya. Perhatikan ya ibu-ibu sekalian, saya baca ayatnya, ibu-ibu mendengarkan dan perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah oleh kamu. Kathiran, kebanyakan, minazan, dari berprasangka. Fa inna ba'dazani, inna ba'dazani, sesungguhnya sebagian prasangka itu, karena ada alif lam pakai itu, ismun adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yattab, dan janganlah menggibahkan ba'dukum, sebagian kamu, ba'dan, kepada yang lain, sebagian yang lain. Ayuhibbu, sukakah ahadukum, ayuhibbu, apakah suka ahadukum, salah satu dari kamu. Ayyakula, akanlah dia memakan, lahma akhihi, daging saudaranya. Maitan, yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik terhadapnya, maka kamu membencinya. Wattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tawabun, maha penerima taubat. Rahimun, maha penyayang. Kalau hafal sama ayatnya luar biasa. Terjemahkan ya, ibu sekalian. Bisa? Baik. Terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Pinter ibu. Pinter ibu. Ternyata baca Quran. Istanibu, jauhilah olehmu. Kasiran, kebanyakan. Minazani, dari prasangka. Dari berprasangka. Inna ba'dazani, sesungguhnya sebagian prasangka itu. Nah, pakai itu, ada alif lam. Azani, ismun, dosa, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus itu artinya, jasus itu mata-mata, jadi matanya kesana kemari. Itu tajassus tuh. Itu tajassus tuh. Nih, tajassus sekarang pakai tangan nih. Subhanallah. Kemudian wala yaktab, dan janganlah kamu berribah, dan janganlah menggibahkan. Kenapa tidak pakai kamu? Pakai, karena di situ pakai ya. Kalau pakai tak berarti kamu. Wala yattab, dan janganlah menggibahkan ba'dukum, di antara kamu, sebagian kamu. Di sana ba'du pakai doma berarti subjek. Janganlah menggibahkan sebagian kamu ba'dun, kepada sebagian yang lain. Itu pakai fathah artinya objek. Di mana ada kata benda pakai domah subjek, kalau pakai fathah objek. Gitu Bu ya. Wala yaktab, dan jangan ambigu, bahkan ba'dukum, sebagian kamu, ba'dun, kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu, sukakah? Sukakah atau apakah suka? Ahadukum, di antara salah satu di antara kamu, salah seorang di antara kamu. Ayyakula, memakan, akanlah ia memakan. Lama akhihi, daging saudaranya. Daging saudaranya. Maitan, yang sudah mati. Yang sudah mati. Fakarihtumu, maka tentu engkau merasa jijik. Maka tentu engkau merasa jijik terhadapnya. Jijik memakan daging bangkai saudara kita. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ada wa di sana dan bertakwalah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, setiap ada inna maka isim kata benda sesudahnya dibaca nasab fathah di sana. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawabun, maha penerima taubat, rahimun, maha penyayang, lagi maha penyayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini disebut ayatun nida, ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha itu ayatun nida, yang dipanggilnya orang beriman, berarti nidaul mukminin. Kurang lebih ada 98 ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Artinya ayat ini dikhususkan bagi orang yang beriman. Nah, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada tiga macam. Ada satu perintah seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan padamu saum. Ada juga yang berupa khabar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijsun min 'amalis syaitan. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari judi dan apa, sesungguhnya judi dan mengundi nasib itu adalah najis perbuatan setan. Terus Allah beritakan. Nah, yang ketiga larangan. Contohnya ini, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran. Di sana ada kalimat perintah ijtanibu. Jauhilah. Oh, ini perintah ya. Kalau larangan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. La taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati salat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ada seperti itu. Zaman dulu para sahabat sebelum diharamkannya khamr, mereka mabuk tuh. Ketika mabuk ada panggilan salat, maka mereka salat. Ali bin Abi Thalib saat itu sedang mabuk, ada panggilan salat, datang ke masjid dalam keadaan mabuk. Ketika salat sunat, baca surat Al-Kafirun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ke ujungnya apa? Ya. Ya, sehingga lupa pada apa yang dia baca. Nah, maka turun ayat larangan kalau lagi mabuk jangan sholat. Jadi enggak langsung diharamkan tuh. Kalau ceritakan khamr itu najis, Allah tidak suka. Terakhir baru diharamkan. Baik, ibu-ibu demikian. Nah, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ada perintah. Apa perintahnya? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi dari kebiasaan berprasangka. Menduga-duga. Ya, itu harus dijauhi. Jadi yang harus dibiasakan adalah mencari fakta. Lihat dulu, tabayun dulu. Ibu, benar ibu tuh kayak gini, orang-orang kayak, saya dapat informasi ibu kayak gini, Bu. Kok saya pengen tahu dari ibu langsung. Nah, itu tabayun. Itu bagus. Baru dengar kemudian enggaknya si tante gini, Bu. Nah, itu enggak boleh berprasangka. Kenapa? Karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Artinya rata-rata yang namanya prasangka itu tidak mencukupi kebenaran. Kalau ternyata prasangka ini salah, itu bisa jadi dosa. Ya, karena dalam membicarakan orang lain itu gak ada untungnya, Bu. Ada dua kemungkinan ketika seseorang membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain itu ada apa istilahnya ya? Gosip, nah, sebut saja gosip ya, Bu ya. Gosip ya, Bu. Gosip itu kemungkinannya ada dua. Bisa berarti, bisa menjadi fitnah, dan bisa menjadi ghibah. Ya, ketika kita menggosipkan seseorang, kemungkinannya ada dua. Pertama fitnah, kedua ghibah. Bagaimana gosip bisa menjadi fitnah? Ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, ternyata orang lain tidak melakukannya, tapi kita sudah membicarakannya. Nah, itu fitnah namanya. Padahal orang itu enggak melakukan. Tapi kita sudah membicarakannya. Karena kita mendengar dari orang lain lalu kita sampaikan lagi. Nah, itu fitnah namanya. Dan fitnah ini kata Rasulullah SAW, bahkan kata Allah, itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Allah dua kali mengatakan dalam satu juz, dalam satu surat, dalam dua ayat yang berbeda. Dua ayat apa satu ayat? Oh, dua ayat dalam satu ayat yang sama. Inna wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Yang kedua kalimatnya, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Wih, subhanallah. Yang namanya orang membunuh itu bisa kafir, Bu. Membunuh dengan sengaja seseorang, apalagi orang beriman, itu bisa menjadi murtad pelakunya. Itu dosa besar. Dan jika tidak bertobat, itu kekal di neraka. Apalagi memfitnah. Kenapa memfitnah dikatakan lebih besar dan lebih kejam daripada membunuh? Kenapa, Bu? Dua kali Allah mengatakan begitu, kan? Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Kenapa dikatakan begitu, Bu? Kalau orang dibunuh, itu sakitnya pada saatnya dibunuh. Setelah mati dia enggak sakit lagi. Ibu enggak percaya, tanyakan tuh sama yang dibunuh. Dibunuh sakit enggak? Setelah mati udah enggak sakit lagi. Tapi kalau orang difitnah, sakitnya seumur hidup, kan? Hatinya sakit, tapi dia masih hidup. Datang ke RT 1, ada si ibu itu, jauhin. Ibu hitam mati, wah, dijauhin tuh. Wah, kok orang-orang pada ngejauhin saya? Dia gak tahu menahu, tiba-tiba orang benci sama dia. Tiba-tiba orang menjauhinya. Datang ke arisan, dijauhin. Datang ke pasar, ya Allah, si ibu tenang. Sakitnya seumur hidup, kan? Itu fitnah. Subhanallah. Nauzubillahi min syarik. Baik. Jadi apa itu fitnah tadi, Bu? Membicarakan keburukan orang lain. Zikraka akhaka bima yakrahuhu aw bisyarrihi wa ma huwa la yaf'alu syarr. Wa ma huwa yaf'alu bisyarr. Ucapanmu tentang saudaramu yaitu tentang keburukannya, padahal dia tidak melakukannya. Itu namanya fitnah. Terus kalian, dan maka kita harus meminta maaf. Taubatnya gimana? Minta maaf sama orang yang kita fitnahkan. Kedua, sampaikan pada orang lain kalau ucapan saya tentang dia itu salah. Sebarkan di Instagram. Kalau kita sudah membicarakan seseorang, saya sudah membicarakan si fulan, padahal si fulan tidak melakukannya. Saya sudah meminta maaf kepada si fulan, dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang membaca berita saya. Mau kayak gitu? Nah, itu islahnya, taubatnya. Subhanallah. Walaupun Allah ceritakan di dalam ayat ini Allah sesuatu yang tidak suka kepadanya, ghibah itu tidak Allah sukai, bahkan Allah benci dan Allah haramkan. Tapi ketika ini Allah menyerunya kepada orang beriman, selalu diakhiri dengan ayat itu dengan kalimat innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Artinya, masih bisa diampuni asalkan kalian taubat dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha, Bu? Pak? Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubatan nasuha itu ada 5 langkahnya. Langkah yang pertama dari taubatan nasuha adalah asy-syu'ur bidzambi. Sadar kalau dia telah melakukan dosa. Ya Allah, aku telah menggibahkan seseorang, aku telah memfitnah seseorang. Sadar. Ya, harus sadar dulu. Ya, kalau sadar baru nyambung dengan Allah tuh atas perbuatan dosanya. Langsung ada connect kepada Allah. Yang kedua, an-nadama. Yang keberapa, Bu? Yang kedua ya, Bu. An-nadama an-dzambi. Menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Nadama itu menyesal. Tidak disebut taubat kalau tidak menyesal. Dan tidak mungkin bertobat kalau tidak sadar dengan perbuatan dosanya, ya. Kebanyakan kita mah tidak sadar. Tuhin orang padan tuh. Gitu-nya. Yang ketiga, al-istighfaru billahi ala dhambih. Meminta ampun kepada Allah atas dosa saya. Nomor tiga. Yang nomor empat apa, Bu? Apa nomor empat? Al-ahdu alla ya'uda bihadad dam. Janji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Dan yang terakhir, al-ijtinabu minadzam, menghindari perbuatan dosa tadi, pergi menjauhi dosa tadi. Jika lima hal ini sudah terpenuhi, maka sah taubat seseorang, dikatakan taubatan nasuha. Apa saja tadi Bu? Satu, asy-syu'ur bidzambi, sadar kalau dia telah berbuat dosa. Yang kedua, an-nadamah 'ala dzambih, menyesal telah melakukan dosa. Yang ketiga, al-istighfar billah, meminta ampun kepada Allah. Yang keempat, al-ahdu an la ya'uda bihadza dzam, janji tidak akan kembali melakukan itu. Yang kelima, al-ijtinabu 'ala dzam min adzambi, menjauhi perbuatan dosa tadi. Berarti yang kelima itu adalah hijrah. Hijrah perilaku, hijrah lisan, hijrah kebiasaan. Jadi hijrah itu bagian dari taubat. Ya, ongko taubat tapi cicing. Wah, dirinya jeung para IWP, non IWP teh Ikatan Wanita Aktif Penyebar Isu. Jadi hijrah jangan gabung lagi. Mohon maaf ya, saya keluar dari grup live. Maaf lah, hijrah euy gitu. Karena grup ini penuh dengan gibah dan fitnah. Keluar aja. Bahaya kalau kita bertahan di sana, keseret-seret nanti. Baik. Nah, itu adalah taubatan nasuha jika dosa kita terkait dengan Allah secara langsung, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat. Ya. Tapi kalau ada kaitan dengan sesama manusia, ada tambahan satu, Bu. Tambahannya apa? Yang keenam, islah. Islah. Berdamai dengan orang yang kita sakiti. Meminta maaf kepada orang yang menjadi korban dari perbuatan dosa kita. Harus ada ya. Islah. Yang ketujuh, kafarat atau diat. Jika yang menjadi korban, dia kehilangan hartanya, kehilangan anggota tubuhnya, bahkan kehilangan nyawanya, ada hukum Allah yang harus ditunaikan, kafarat atau diat. Kafaratnya apa misalnya? Kafarat itu kalau misalnya terluka gara-gara kejelekan kita, dia pipinya merah tuh, dibalas Bu, ada kisos di situ, dan itu kafarat, tempeleng lagi, kisos. Lebih baik di dunia kita selesaikan, di akhirat, itu akan berlipat ganda. Berat kalau sudah di akhirat, mending di dunia, selesaikan. Di akhirat kita bukan hanya sakit badan, kita kehilangan pahala amal baik kita. Ya. Nanti tagih Bu ya, cerita tentang muflis. Saya pernah cerita tentang seseorang yang sebut muflis. Sudah, nah itu sudah, baik. Berarti enggak saya cerita lagi. Nanti disinggung sedikit. Itu tadi fitnah. Yang kedua, ghibah. Kalaupun bukan fitnah, pasti keduanya ghibah. Ketika membicarakan keburukan orang lain, ketika ngegosip ya. Apa itu ghibah? Ghibah zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah ucapanmu tentang saudaramu yang dia benci. Saudara kita tidak suka ketika kita membicarakan dia. Kenapa? Karena yang dibicarakan keburukannya. Nah itulah ghibah. Membicarakan keburukan orang lain dan dia memang betul-betul melakukannya. Semua orang tahu dia melakukan perbuatan buruk tadi. Kita tahu dia memang melakukan keburukan itu, tapi kita bicarakan. Nah itu namanya ghibah. Membicarakan keburukan orang lain yang betul-betul dilakukannya. Nah bagaimana kerugian ghibah ini? Satu, hukum ghibah juga sama dengan fitnah, haram. Yang kedua, nilai ghibah ini sama dengan kita memakan bangkai saudara kita. Padahal saudara kita sudah mati, dagingnya kita makan. Mau tidak Bu? Tidak, nah itu ghibah. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, lebih baik Allah tidak memerintahkan matahari untuk menyinari bumi selama 60 hari. Ada riwayat 60 hari, ada mengatakan 60 tahun, daripada seseorang menggibahkan saudaranya. Jadi lebih baik hidup poek mongkleng di dalam keadaan gelap 60 hari, 2 bulan berturut-turut, daripada bicarain keburukan tetangga kita, keburukan saudara kita, keburukan orang lain. Bisa Bu kita hidup tanpa matahari? 2 bulan tanpa matahari? Woi, gak ada listrik bagi. Ya, Bapak yang mati Allah, ini saya sedang meneliti satu berita. Khawatir memang kita yang akan menyaksikan terbitnya matahari dari barat. Khawatir kita akan mengalami malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Berita-berita yang saya dengar ini asumsi yang pernah saya katakan. Kekhawatiran saya adalah akan terjadi ini apabila matahari, apabila peristiwa ini terjadi. Ibu-ibu ada yang mendengar Australia mengalami panas yang luar biasa di Queensland sehingga air mendidih, laut mendidih, ikan pada mati. Panas luar biasa. Ya, Rasulullah menyebutkan akan ada 3 tahun kekeringan di bumi sebelum kemunculan Dajjal. Jadi 3 tahun sebelum Dajjal muncul, kita akan kekeringan selama 3 tahun. Sekarang sudah terjadi, Bu. Di Queensland itu kering, panas luar biasa. Di sisi lain, di Curug Niagara membeku. Artinya bumi bergeser. Nah, kalau bumi bergeser, nah ini bahaya, Bu. Jangan-jangan kita nanti mengalami satu malam yang panjangnya 3 malam. Nah, ini kata Rasulullah, bahaya ghibah bukan 3 malam, 60 hari, 60 malam tanpa cahaya matahari. Lebih baik begitu daripada kita menggibahkan saudara kita. Yang kedua, yang ketiga, ghibah juga hukumnya haram, dosa kalau kita menggibahkan. Ada seseorang datang kepada saya, Ustaz, habis kajian, saya minta maaf Ustaz, kenapa? Saya sudah menggibahkan Ustaz. Wah, ghibah apa fitnah kan? Tapi saya gak nanya gitu. Dia mengatakan saya sudah menggibahkan Ustaz. Ustaz bla bla bla bla bla bla bla. Tapi pas saya kaji ternyata Ustaz benar. Mohon maaf Ustaz, saya telah menggibahkan Ustaz pada teman-teman saya. Gak apa-apa Ahi, terima kasih Ahi sudah menggibahkan saya. Nanti dosa saya berpindah sama Ahi. Iya. Ketika kita membicarakan orang lain, dosa kita pindah sama dia. Misalnya kita melakukan satu perbuatan dosa, lalu dia digibahkan, nah dosa kita itu pindah sama dia. Mau tidak Bu? Nah gak mau kan? Maka dari itu jauhi yang namanya gosip. Karena gosip itu gak ada untungnya Bu ya. Kalau ternyata salah berarti fitnah. Tadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalaupun ternyata benar berarti gibah. Gibah juga sama. Ya. Nah makanya Rasulullah SAW menyebutkan pada kita, ini adab yang harus kita ikuti. Ini dari Rasulullah SAW nih Bu. Ya, baik Bapak Ibu, ikuti ya. Yuk kita baca hadisnya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi. Dari Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai alif lam berarti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man. Barang siapa? Kana. Yang keadaannya. Yu'minu. Beriman. Billahi. Kepada Allah. Wal yaumil akhir. Dan kepada hari akhir. Falyakul. Maka hendaklah ia berkata. Khairan. Kebaikan. Au liyasmut. Atau diam. Muttafaqun alaih. Kesepakatan Bukhari Muslim. Nah, Bukhari Muslim ketemu dan sepakat mengeluarkan hadis ini. Itu muttafaq alaih. Ketemu Bukhari Muslim. Kalau rawahu syaikhan atau rawahu Bukhari wal Muslim, kedua-duanya enggak ketemu. Nah, dalam hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, muttafaq alaih, kesepakatan Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, yakin dengan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Kenapa? Karena setiap perkataan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Hatib. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seseorang berkata-kata kecuali ada Raqib Atid di kiri kanannya, di kanan kirinya. Bu, Raqib Atid itu ibarat seismograf yang nempel di buku catatan amal kita. Yang satu ini pena kebaikan, penanya Rokib. Yang ini penanya Atib. Nah, ini pena Rokib mencatat kebaikan, penanya Atib mencatat keburukan. Ketika kita berbuat baik, bergerak nih. Ketika kita berbuat buruk, yang ini yang bergerak. Bagaimana pergerakannya tergantung kualitasnya. Kayak gempa kayak. Seperti ini, Bu. Ya, ketika kita membicarakan orang lain, ternyata kebaikannya, ah ini nih. Keburukannya, nah ini yang bergerak. Otomatis begitu, Bu. Dan ketika seseorang itu satu dalam keadaan tidur, naik. Dicabut ini penanya, tidak ditempelkan. Tarik. Ketika kita masih anak-anak, belum nempel. Ketika kita lupa, belum nempel. Lupa kita punya janji, naik tuh. Begitu ingat, nempel. Lakukan. Sehingga ada ulama menyebutkan, ketika kita lupa sholat, lupa kita belum sholat, padahal sudah lewat satu hari. Begitu ingat, laksanakan. Karena ketika kita ingat, itu pena nempel di kolom yang kosong. Maka sholat saat itu, karena maka pena itu akan mencatat kemarin kita sudah sholat. Walaupun lupa, terlambat. Karena lupa itu adalah darurat. Tapi kalau membicarakan orang lain, gak mungkin dalam keadaan lupa kan? Aduh, kemarin saya lupa membicarakan orang lain. Bagaimana bisa membicarakan kalau lupa? Pasti dalam keadaan sadar. Artinya, penanya malaikat Atid dan Rokib, Rokib dan Atid tidak pernah diangkat ketika kita membicarakan orang lain. Padahal pena itu diangkat ketika seseorang lupa, pikun, tidur, pingsan, tidak dicatat. Membunuh ketika lupa, ketika tertidur, ada kisahnya. Seorang suami, seorang ayah menghabisi keluarganya tuh di mana tuh? Di luar negeri. Di Belgia apa di mana? Jadi punya penyakit, mimpinya itu membunuh. Ternyata begitu sadar dia sudah berlumuran darah dan sudah ada di rumah sakit, di penjara. Di rumah sakit. Ternyata yang dia bunuh adalah istri dan anak-anaknya. Ada seperti itu, Bu. Nah, itu tidak dosa. Karena dia karena terjadi dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar. Sesuatu menjadi dosa, yaitu ketika kita sadar melakukannya. Baru menjadi dosa. Nah, maka ketika kita ingat lupa, kita berniat melakukan kebaikan, lupa. Begitu ingat, lakukan. Karena ketika itu pena akan nempel di kolom yang kosong yang harusnya ada, kita tulis. Ya, termasuk kita lupa sholat. Ya, tapi namanya bukan mengkodo sholat. Ya, karena sholat tidak mengkodo. Orang mengkodo itu karena sadar, dia meninggalkan. Kalau ini kan lupa. Ya, baik ibu-ibu rahmati Allah, kembali ke. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kalau memang kita mengaku beriman pada Allah dan kita yakin Allah akan, kita akan bertemu dengan Allah dan kita pun yakin pada hari akhir, artinya kita akan sampai nanti kepada hari akhir, kita akan meninggalkan dunia. Di hari akhir kita akan dihisab. Ya, di saat itu di mana mulut kita terkunci, mata kita bicara, telinga kita bicara, tangan kita bicara, kaki kita bicara, kulit kita bicara, rambut kita bicara. Maka hendaklah kita berkata-kata yang baik atau diam kalau tidak bisa. Ya. Kenapa demikian? Daripada kita membicarakan keburukan dan keburukan itu akan menjadi beban dosa bagi kita semua. Ya, karena membicarakan orang lain itu tidak ada untungnya. Terkait dengan ghibah, Bu. Di bulan Ramadan ada dua orang perempuan membicarakan keburukan saudaranya. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah menghampiri mereka berdua dan berkata, muntahkan apa yang ada dalam perutmu. Mohon maaf ya Rasulullah, muntahkan apa yang ada dalam perut kamu, kalian berdua. Ya Rasulullah, nahnu shaiman. Ya Rasulullah, kami sedang saum. Muntahkan apa yang kau, yang kalian makan tadi. Tiba-tiba mulas tuh perutnya kedua orang tadi, kedua perempuan tadi, lalu keduanya muntah. Dan apa yang dimuntahkan, Bu? Daging yang berumuran darah. Itu adalah daging saudaramu yang tadi kalian bicarakan. Subhanallah, itu kisah nyata, Bu. Maka turunlah ayat ini. Hai orang-orang beriman, jangan kamu berprasangka kepada orang lain. Karena banyak yang berprasangka, itu kebanyakan dosa. Wa inna zanna la yaghni 'anil haqqi syai'an. Sesungguhnya prasangka itu tidak mencukupi kebenaran, walaupun sedikit, enggak mencukupi kebenaran. Enggak bisa kesaksian, itu hanya dengan persangkaan enggak bisa. Harus ada bukti, harus ada fakta. Nah ini Bu, yang namanya membicarakan orang lain atau membicarakan sesuatu. Maka tabayun dulu kalau sebelum kita membicarakan. Dan kalaupun memang benar, buat apa kita bicarakan? Lebih baik kita nasihati. Bu, baiknya Ibu jangan membicarakan orang lain. Karena membicarakan orang lain, kata Ustaz Rahmat Baikuni juga begini Bu. Oh ya gitu, ya makanya Ibu hadir di Al-Ihsan Bu, di kajian Uswatun Nisa setiap hari Jumat, jadi iklan. Ya, begitu Ibu-Ibu dimati Allah. Kemudian ya, jadi itu kisahnya seperti itu. Ya, padahal mereka gak makan daging. Mereka kaget, oh kok kami bisa memuntahkan daging, padahal semalam kami sahur tidak dengan daging. Tapi keluar itu daging dari mulut mereka berdua, dan daging itu belum menandara. Itu daging saudaramu yang kalian bicarakan tadi. Masya Allah. Nah itu Bu, makanya Allah katakan, ayuhabu atukum, sukakah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah mati, padahal itu adalah dia sudah mati dan bangkit. Pasti kalian pun tidak menyukainya. Nah itulah keburukan dari membicarakan orang lain ketika orang lain itu betul-betul melakukannya. Jadi tidak ada mundingnya Bu, gak ada mendingnya ya membicarakan orang lain. Kalau benar ternyata ghibah, kalau salah ternyata fitnah. Jadi gimana Bu, mau dilanjut gak gosipnya? Nah, gosip sekarang ada dua cara Bu, pakai mulut dan pakai tangan. Tapi mulutnya ikut goyang. Gitu ya. Berarti ini juga nanti dihisab loh Bu. Jari kita pun dihisab. Ya. Yeah. Baik, Ibu-ibu rahmati Allah. Dalam satu momen Rasulullah SAW memberikan nasihat khusus bagi kaum wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah. Nih, Rasulullah menyatakan begini. Ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, rajin-rajinlah kalian bersedekah. Waksirnal istighfar, dan perbanyaklah kalian istighfar. Satu apa tadi Bu? Rajin-rajinlah, banyak-banyaklah bersedekah, dan rajin-rajinlah beristighfar. Kenapa coba Bu? Rasul memerintahkan kita rajin bersedekah dan banyak. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna waksirnal istighfar. Hai kaum wanita, rajinlah kamu bersedekah dan perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian paling banyak isi neraka. Tubuh paling basah isi neraka itu adalah kaum wanita. Masih ada waktu, Bu? Kalau gitu saya pakai infocus, Bu ya. Saya perlihatkan sesuatu, mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita semua. Ibu-ibu, ini ada gambaran tentang siksa neraka yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan siksaan yang dialami oleh kaum wanita di neraka. Tadi kata Rasulullah SAW bahwa paling banyak isi neraka itu adalah kaum wanita. Di antara mereka yang mendengar Rasulullah bersabda begitu, mereka bertanya, ya Rasulullah, fama lana aksara ahli nar. Wahai Rasulullah, kenapa kami paling banyak menjadi ahli neraka? Kata salah satu yang bertanya. Ada dua penyebab kaum wanita menjadi paling banyak menjadi penghuni neraka. Aku melihat perempuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika ia melihat Rasulullah menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu keduanya bertanya, mengapa Rasulullah menangis? Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan, aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya. Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yang dilihat oleh ayahnya. Rasulullah menjawab, aku melihat ada perempuan digantung rambutnya, otaknya mendidih. Aku melihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang, dan timah cair dituangkan ke dalam tenggorokannya. Aku melihat perempuan tergantung kedua kakinya dengan terikat tangannya sampai ke bun-bunnya, kemudian diulurkan ular dan kalajengking ke tubuhnya. Dan aku melihat perempuan yang memakan badannya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Serta aku melihat perempuan yang bermuka hitam memakan tali perutnya sendiri. Aku melihat perempuan yang telinganya bengkak dan matanya buta dimasukkan ke dalam peti yang dibuat dari api neraka. Otaknya keluar dari lubang hidung, badannya berbau busuk karena penyakit sopak dan kusta. Aku melihat perempuan yang badannya seperti himara atau keledai, beribu-ribu kesengsaraan dihadapinya. Aku melihat perempuan yang rupanya seperti anjing, sedangkan api masuk melalui mulut dan keluar dari buburnya, sementara malaikat memukulinya dengan pemukul dari api neraka. Wahai putriku, adapun mereka yang digantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanita yang tidak menutupi rambutnya sehingga terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Perempuan yang digantung payudaranya adalah istri yang mengotori tempat tidurnya. Perempuan yang tergantung kedua kakinya adalah perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Ia keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Dan perempuan yang tidak mau mandi suci dari haid dan nifas. Perempuan yang memakan badannya sendiri adalah karena ia berhias untuk laki-laki yang bukan muhrimnya dan suka mengumpat orang lain. Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka adalah karena ia memperkenalkan dirinya kepada orang lain dengan bersolek dan berhias dengan tujuan kecantikannya dilihat dan dipuji oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Perempuan yang diikat kedua kaki dan tangannya ke atas ubun-ubunnya, diulurkan ular dan kalajengking padanya karena ia bisa sholat tapi tidak mengamalkan dan tidak mau mandi junub. Perempuan yang kepalanya seperti anjing dan badannya seperti keledai adalah tukang kupat dan pedusta. Dan perempuan yang menyerupai anjing adalah perempuan yang suka memfitnah dan membenci suaminya. Demikianlah azab untuk perempuan yang diterangkan oleh Rasulullah berdasarkan yang beliau lihat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga bisa menjadi pedoman dan renungan Demikian ibu-ibu tadi gambaran tentang bagaimana wanita-wanita itu bisa disiksa di dalam neraka. Ada beberapa gambaran bagaimana jenis siksanya dan apa penyebabnya kan. Salah satunya tadi ada apa bu yang menggibah dan mengumpat orang lain. Dosanya apa tadi? Di? Gimana? Mukanya jadi muka anjing ya. Kemudian juga badannya keledai karena dia suka membicarakan orang lain. Nanti di neraka seperti itu. Nauzubillah. Nah, makanya Rasulullah SAW mengingatkan pada kaum wanita khusus dalam satu momen. Ya ma'syara nita, tasaddaqna wasil al-istighfar. Rajinlah kalian bersedekah dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat kalian menjadi ahli neraka yang paling banyak. Seorang wanita saat itu berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka ya Rasulullah." "Lau sama? Boleh ya Rasulullah aku bertanya? Silakan." "Tafadhali, silakan." "Famalana aksara ahli nar ya Rasulullah?" "Kenapa kami menjadi wanita paling banyak di neraka? Menjadi penghuni neraka paling banyak?" Apa kata Rasulullah SAW? Ada dua penyebabnya. Tuksirna lana wa takfurna al-asir. Kalian banyak ngerumpi membicarakan orang lain. Ya. Ini penyebab yang pertama. Yang membuat wanita paling banyak di neraka. Menggosip. Mengerumpi. No secret. Ya. Dan mengingkari suami. Betul Pak? Kan? Nah ini dua hal yang menjadikan wanita paling banyak di neraka. Berarti Rasulullah SAW menjelaskan bagi kaum wanita agar selamat tidak menjadi ahli neraka yang paling banyak bahkan tidak masuk ke dalam neraka. Satu, jaga lisan. Jaga lisan. Ini bagi kaum, bagi kaum pria, bagi para suami Rasulullah menjelaskan istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian banyak menasehati kaum wanita, istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqna min dil'in. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'la a'waj. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu atasnya. Yang ini. Idza darabtaha kasartaha. Jika kamu meluruskannya sekaligus, gamplang tapakan. Kamu telah mematahkannya. Ada istilah gampleng tapakan diancam putus. Gimana putusnya? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, pasti begitu. Ya. Wa in tarata nabiy jalawaj, tapi kalau kamu biarkan dia tidak kau luruskan, tidak kau nasihati, lam yajal awaj, akan terus bengkok. Jadi ibu-ibu, ini alasan kenapa kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ada sesuatu yang harus diluruskan oleh kaum wanita, oleh kaum laki-laki, oleh para suami. Apa? Lisannya, Bu. Maksud yang paling bengkok atasnya itu lisannya. Maka kaum wanita ini yang harus diluruskan lisannya. Maka suami harus rajin memberikan nasihat pada istrinya. Hati-hati, gak boleh ngegosip. Jangan bicarain orang lain, kecuali kebaikannya. Ya, ibu-ibu yang mati Allah. Zaman sekarang apalagi dipermudah, kan? Tinggal di copy, sebar ke grup, gitu ya. Masya Allah, banyak orang yang percaya gara-gara postingan kita, sebanyak itulah nauzubillah dosa kita. Makin dipermudah kita untuk berbuat dosa. Jadi HP, ya internet, ya dan juga teknologi itu juga menjadi satu ala apa ya, satu kayak pisau gitu. Ada dua matanya kan, ada dua sisi, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Jika kita tidak bisa menggunakannya untuk kebaikan, celaka kita. Baik, nah itu ibu sekali yang mati Allah. Jadi harus dinasehatin, itu kata Rasulullah, istrimu itu. Tapi ada kesel-kesel, tik, Ustaz kumahnya tekewe sekali mangan usapan deh, bisipun lu. Begitulah kaum wanita. Tapi kalau engkau biarkan mereka tidak kau nasehati, tetap aja bengkok. Jadi kalau suami menasehati harus diterima. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, yang menjadi penyebab kaum wanita paling banyak masuk menjadi ahli neraka adalah karena mengingkari suami. Betul gak bu? Katanya istri itu kalau ada satu kesalahan suami, hilang semua kebaikan suami selama itu. Selama itu. Iya bu? Seolah-olah suami itu gak pernah melakukan kebaikan. Iya? Tuh kan, jujur. Hati-hati bu. Suami ketika ibu menikah, maka surga dan neraka ibu ada di tangan suami. Sebelum menikah itu di pangkuan ayah, di pundak ayah. Neraka dan surganya seorang wanita itu di tangan ayahnya. Tapi ketika dia menikah, pindah ke tangan suaminya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, sebetulnya saya iri kepada kaum wanita. Wanita itu mudah masuk surga. Kenapa? Banyak perbuatan atau fasilitas yang membuat wanita menjadi ahli surga. Bahkan sampai wanita tidak beraktivitas di luar rumah, ada wanita rumahan tapi berkarir surga, bu. Jangan salah loh, bu. Ibu capek ngurus rumah tangga, itu surga balasannya. Nyapu lantai sama nilainya dengan menyapu baitullah tuh. Mengurus anak yang sakit, anak kita sakit, kita urus sampai kita tidak tidur, sama dengan pahala sholat 60 kali sholat. Cuma nungguin anak kita. Pernah kan saya jelaskan di sini? Pernah lihat? Mau lihat lagi? Tidak lama ini. Mau lihat lagi? Boleh? Oke, kita lihat lagi. Jadi sebetulnya saya iri kepada kaum wanita karena mudah mereka untuk menjadi ahli surga. Banyak fasilitas. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini. Ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anharadin dakhalatul jannah. Wanita macam apapun yang meninggal dunia, mau sedikit mau banyak amal ibadahnya dan dia tidak musyrik, suaminya ridho atas kepergiannya, maka dia dijamin masuk surga. Yang penting suaminya ridho. Jadi kunci surga seorang istri adalah ridho suami. Jadi upayakan bu, bikin suami ridho. Maka ketika ibu meninggal, walaupun ibu ini limited edition, gak ada duanya di seluruh dunia ya, dan suami masih mencintai ibu, mereka dia merasa kehilangan, tapi ini Allah yang memanggil, ridho. Ya nanti kalau mamah meninggal duluan, ayah ridhoin mama ya. Gampang, bapak pasti ridho. Mamah mati, ayah nikah lagi. Si ayah mah, gua gak mau kayak gitu mah, ayah duluan aja. Gitu ya. Aduh, ya Allah. Ibu-ibu yang mau tayangan lengkapnya, ini saya ada di HP saya, bisa saya kirim lewat WhatsApp. WhatsApp ke Buana aja ya. Nanti ibu ke WhatsApp ke grup yang mau utuh, ini saya ada di tablet saya. Baik ibu-ibu, rahmati Allah. Nah itu tentang ghibah dan bahayanya. Ibu-ibu, jadi kita sudah bisa menyaksikan dan mengetahui bagaimana bahayanya ghibah ya. Atau yang ini juga, kita mengetahui dua penyebab yang paling menyebabkan paling wanita paling banyak menjadi ahli neraka. Ya, yang paling banyak menjerumuskan wanita ke dalam neraka dan menjadi ahli neraka paling banyak adalah banyak membicarakan orang lain dan juga mengingkari suami. Ya. Dan juga bagi seorang wanita yang sudah cukup usia ataupun yang sudah pernah menikah, itu Rasulullah pernah menjelaskan jangan sampai seorang diri dalam terlalu lama karena akan mudah terkena fitnah, ujian. Dan akan menjadi seseorang yang sangat rentan dekat dengan yang namanya musibah. Maka tidak menjadi fitrah dan tidak menjadi sunnah bagi seorang wanita hidup menyendiri. Ya, kalaupun suaminya sudah meninggal, dibolehkan untuk menikah kembali. Atau sudah bercerai, jangan berlama-lama dalam kesendirian. Karena itu akan mengundang fitnah dan mudah membuat setan menjerumuskannya ke dalam kubangan dosa. Terutama dosa dengan bayangan pikirannya, bayangan dengan syahwatnya. Jadi wanita diciptakan Allah untuk menjadi pendamping. Itulah tujuan Allah menciptakan Siti Hawa. Makanya diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berada di surga, ibu-ibu sekalian, culang cilem Nabi Adam. Apa culang cilem bahasa Inggrisnya itu? Selengar celinguk, bahasa apa tuh bu? Ya pelongo-pelongo gitu ya. Apa dari pelongo-pelongo? Melihat bunga beraneka ragam itu di surga berwarna-warni. Melihat kupu-kupu terbang berduaan, melihat rusa berjalan berpasangan. Nah, ari saya sendirian jablay, kata Nabi Adam. Apa memang Allah menciptakan saya hanya seorang diri, kata Nabi Adam. Dalam keadaan berpikir begitu, tertidur Nabi Adam. Perut sudah kenyang, Nabi Adam sudah lelah, tertidur di surga. Maka Allah mengambil tulang rusuk yang kanan, lalu ketika Nabi Adam terbangun, Hawa sudah ada. Maka Nabi Adam bertanya kepada Siti Hawa, "Limada takumina amami? Man anti? Kenapa? Siapa engkau?" "Ana Hawa." Bu Hawa itu artinya umun nikuli syai'in hayyin. Arti Hawa, induk dari segala macam kehidupan. Itu Hawa artinya. Maka wanita pertama dinamakan Hawa. "Limada takumina amami? Kenapa kau hadir dalam kehidupanku? Kenapa kau ada di hadapanku?" "Litas kunu ilayya, agar kau merasa tentram kepadaku." Jadi hanya kaum wanita yang bisa memberikan sakinah. Nah, semulia-mulia seorang istri di hadapan Allah apabila bisa memberikan kesakinahan kepada suaminya. Makin sakinah suami dan keluarganya, makin mulia di sisi Allah, makin tinggi derajatnya di surga nanti. Ini tugas paling utama seorang wanita. Allah tidak akan bertanya karir wanita. Allah tidak akan menanyakan gelar akademik, berapa IPK kamu, apa karir kamu, gimana bisnis kamu. Enggak. Yang Allah tanya adalah seberapa sakinah suami dan anak-anakmu. Itu tadi bu, yang ibu saksikan, itu karir seorang wanita ahli surga. Ini yang membuat saya iri. Tidak perlu keluar rumah untuk mencari surga. Apa yang dicari kaum wanita kalau bukan surga kan? Dan Allah telah menjadikan aktivitas rumah itu adalah surga bagi kaum wanita. Itu kenapa Rasul mengatakan, "Baiti jannati, rumahku surgaku." Karena apapun yang dilakukan seorang istri di rumah itu berpeluang surga. Hatta menyapu lantai saja tadi sudah disebutkan. Mengurus anak, nyuci pakaian, isuk-isuk ngurus anak, poting ngurus bapaknya. Terus wehnya, ternyambung-nyambung. Itulah cara ibu meraih surga ibu-ibu. Dan itu yang membuat seorang istri lebih mulia dari bidadari surga. Lebih baik mana wanita soleha dengan bidadari surga? Lebih baik wanita soleha. Bidadari surga belum pernah merasakan sakitnya mengandung kan? Belum pernah merasakan sakitnya melahirkan. Ya, jangan pernah merasakan koma, capek, nangis, trika, nyusuk. Itu wanita ahli surga, gak pernah. Apalagi Allah ciptakan mereka langsung dalam keadaan gadis. Wajar mereka seperti itu. Nah ibu-ibu, wanita yang solehah akan menjadi majikan bagi bidadari surga. Nanti yang mijitin ibu bidadari surga tuh. Karena seorang wanita yang solehah di dunia mati dalam keadaan tidak syirik, walaupun sedikit amal ibadahnya, suaminya ridho, dia akan menunggu suaminya di pintu surga suaminya. Ketika suaminya imannya makin tinggi, naik tuh dia, "Alhamdulillah suamiku imannya mantap, surganya jadi tinggi." Oh ini surga Firdaus, ditunggu sama istrinya, walaupun harus menunggu 500 tahun. apabila seorang istri meninggal karena ridho suami. Jadi ibu sekalian, suami adalah kunci surga bagi ibu sekalian. Maka bikin suami ridho. Baik, terakhir sebelum kita tanya jawab, ada satu cerita. Pernah saya cerita tentang Siti Mutiah? Ah, pernah kan? Tuh, Siti Mutiah itu. Berarti enggak usah cerita ya. Cerita. Suatu hari Rasulullah pernah cerita kepada Siti Fatimah. Wahai putriku, ya ibnati, lau turidin an ta'alimi kaifa kana min hudul ain fil jannah, fa yanzur muti'atan. Fa yanzuri muti'atan. Hai putriku, jika kau ingin tahu seperti apa sosok bidadari surga, tuh lihat Siti Mutiah. Hah? Mutiah bidadari surga ya Rasulullah? Iya. Dialah bidadari surga. Oh, gitu ya. Baik, akan aku cari tahu nih apa keistimewaan Mutiah sampai ayahku menyebutkan dia bidadari surga. Rek datang ke imah naisukan. Pergilah saya tiba-tiba bersama Hasan dan Husain. Dandan, datang. Bawa oleh-oleh apa? Bolu Lembang. Bolu susu Lembang. Datang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah bukan. Ma yusabibu bihadrikim ya ibnati Rasulillah. Subhanallah, maksudnya Allah. Apa yang menyebabkan putri Rasulullah datang ke rumah kami pagi-pagi? Wahai Mutiah, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana engkau wahai Fatimah? Aku juga sehat. Boleh aku berkunjung kepadamu beberapa saat saja? Aduh, mohon maaf wahai putri Rasulullah. Hari ini aku belum mendapatkan izin untuk menerima tamu. Mohon maaf ya. Besok aja dia datang lagi. Saya minta izin dulu dari suami saya. Bayangkan. Dia tidak melakukan apapun kecuali atas izin suaminya. Hatta menerima tamu. Apalagi putri Rasulullah. Tidak diizinkan masuk karena belum ada izin suami. Ulah mobil orang. Ibu gimana bu sekarang bu? Bahkan yang mas yang datang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mangga pak. Lebat pak. Dibuka. Adab ini hilang. Padahal ini adalah bagian dari adab dalam bertamu dan adab dalam berumah tangga. Jadi ada ilmunya bu, berumah tangga itu bu, S3 bu. Baik. Besoknya datang lagi Siti Fatimah bersama Hasan dan Husain. Ketika mengucapkan salam, dia terima salamnya, dibuka pintunya. Alhamdulillah, suamiku sudah memberi izin. Silakan, baik, putri Rasulullah. Mari masuk. Masuklah Siti Fatimah. Begitu masuk dipencerongin tuh sekeliling rumahnya. Kayak apa rumah bidadari surga? Ah, biasa aja. Amalnya pun aku tahu biasa aja. Kan kita sering ketemu di masjid. Tapi kenapa dia dikatakan bidadari surga? Jadi ngiri saya tuh kan. Perempuan mah kayak gitu ya. Kepo. Siti Fatimah tidak menyaksikan kelebihan dari Siti Mutiah ini karena dia tahu karakter sehari-harinya dan aktivitasnya. Tapi baru saat itu dia masuk ke dalam rumahnya. Tidak ada yang aneh kecuali itu. Apa itu? Yang mana wahai putri wahai Fatimah? Itu yang di pojok sana. Oh, diambil sebuah nampan yang di atasnya ada lap dan cambuk. Apa kata Siti Mutiah? Wahai putri Rasulullah, suamiku seorang petani. Setiap hari berpeluh keringat membanting tulang, membelah bumi, menanam tanaman demi mendapatkan nafkah untuk kami. Aku tahu suamiku lelah, berpeluh keringat. Maka aku membiasakan diri sebelum suamiku pulang, aku mandi sebersih mungkin. Dan aku tampil sedandan secantik mungkin. Dan aku memakai wangi-wangian. Tujuanku adalah ketika suamiku melihatku, hilang rasa lelahnya. Alhamdulillah. Betul bu, secapek apapun saya di luar rumah melihat istri saya, alhamdulillah lupa tuh sama yang namanya lelah. Satu tak pahala. Maka bikin suami tertarik dengan penampilan kita. Jangan ketika keluar rumah cantik dandan berjam-jam, ayah suami saya nak. Terbalik tuh bu. Ibu gak dapat pahala tampil cantik di hadapan saya, gak dapat pahala bu. Tapi ibu tampil seadanya di hadapan suami dapat kebencian dari Allah. Hati-hati. Allah tidak suka kepada seorang wanita, seorang istri yang tidak pernah bertampil cantik di hadapan suaminya. Sehingga suaminya tidak merasa tertarik kepadanya. Hati-hati, itu Allah tidak suka, Bu. Bukan dosa, tapi Allah tidak Suka, artinya makruh. Jadi ibu harus lebih cantik dari ini ya di hadapan suami ya. Leres bu, ditaroskeun. Ditanyain nanti sama suaminya. Ya, baik. Kemudian ketika suamiku datang, aku mengambil barang-barangnya, aku simpan. Ya, duduk, aku bawakan air untuk mencuci kaki dan kedua tangannya. Lalu setelah itu aku ambilkan air hangat untuk membersihkan wajahnya. Ya, setelah membersihkan wajahnya, lap ini aku gunakan untuk membersihkan wajahnya. Oh, begitu ya. Terus ini cambuk buat apa? Wahai Fatimah, setelah aku membersihkan badannya, aku ambil cambuk ini dan aku berkata pada suamiku, wahai suamiku, jika selama pelayananku menjadi istrimu ada yang membuat kau tidak puas terhadapku, cambuk aku dengan cambuk ini. Pernah kayak gitu bu sama suaminya? Boro-boro, awas bapak, wani-wani ke mama, tinggal liwe, dah gitu kan? Subhanallah. Lalu apakah suamimu mencambukmu? Tidak, wahai putri Rasulullah. Dia malah merangkulku dan mengecup keningku dan berkata, bagaimana aku akan melukai dan menyentuhkan cambuk ini kepada bidadari surgaku? Sementara dia adalah yang membuat aku sakinah di dalam rumahku. Aku merasakan rumahku adalah surgaku karena engkau melayani aku dengan baik. Terima kasih kau hadir untukku. Wah, subhanallah. Nah, itulah Siti Mutiah, bu. Jadi, saya iri kaum wanita muda sebetulnya berpeluang masuk surga. Karena aktivitas rumahan itulah karir surga bagi ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, manage rumah ibu ya. Mulai dari penataan rumah, ya, sehingga nyamannya suami dan keluarga, kemudian suasana yang islami, itulah yang menjadi jalan bagi seorang istri dan keluarganya masuk surga. Maka semulia wanita wanita sekali lagi. Satu, wanita yang paling besar memberikan kesakinahan pada suaminya. Makin sakinah seorang suami karena istrinya, makin tinggi peluang surga bagi istrinya. Makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila seorang istri mampu memanage rumahnya sehingga suami dan keluarganya bisa makin takwa kepada Allah, maka saat itu Allah mengatakan, rumahnya akan dijadikan sebagai poros surga bagi mereka. Subhanallah, satu keluarga masuk surga karena prestasi dan amaliah seorang istri di rumahnya. Inilah tujuan kaum wanita berpendidikan, agar makin bagaimana bisa memanage rumah tangga, sehingga rumahnya menjadi poros bagi surga suami dan anak-anaknya. Itulah makna baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi gimana bu? Mau taat sama suami? Mau sayang sama suami? Mau cinta sama suami? Bagaimanapun kondisi suami, mau sabar bagaimanapun kondisi suami? Mau sabar bagaimanapun kondisi suami? Kalau suaminya nikah lagi, mau sabar gak? Mau kenceng. Baik, ibu-ibu rahmati Allah. Itu barangkali ya. Terakhir saya tutup, jadi terakhir-terakhir terus ini. Ini kita hadisnya banyak sebetulnya. Nah, di antara hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, Wan Sahal bin Sa'adin, dari Sahal bin Sa'ad, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, madyadman man yaqman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adabanu lahul jannah. Man yadaban baina lihyaihi, barang siapa yang menjaga di dua, antara dua kumisnya, antara kumis dan janggut berarti bibir, barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kehormatannya, kemaluannya antara dua kaki, aku akan menjamin dia dengan surgaku. Jadi siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kehormatannya, aku akan menjagakan surga untuknya, dibuking surga untuk dia. Bagi orang yang bisa menjaga lisan dari menyakiti orang lain, dari menggibahkan orang lain, apalagi memfitnah, dan menjaga kehormatannya hanya untuk yang mahramnya, Allah Rasulullah akan menjaga, menyiapkan satu surga untuknya. Subhanallah. Tuh kan? Mudah tidak bu? Oh susah. Susah bu. Allahu Akbar. Baik ibu berhormati Allah. Nah inilah sebetulnya hakikat dari Allah menurunkan Islam. Karena Islam hanya satu, hanya Islam yang kompatibel dengan kebutuhan sistem hidup kita. kita sebagai makhluk yang termulia, maka cara Allah untuk menjaga kita agar tetap mulia adalah dengan dijadikannya Islam sebagai sistem hidup kita. Syukuri ibu Islam yang sudah Allah berikan kepada ibu sekalian, yang sudah disempurnakan oleh Rasulullah. Taati semaksimal mungkin, terutama suami, karena dialah kunci surga ibu sekalian. Ada seorang suhabiah datang kepada Rasulullah SAW, ngadu curhat begini, didengerin aja sama Rasulullah. Udah selesai, udah balik lagi berkhidmat pada suamimu dengan benar. Loh, lalu jawabannya, ya jawaban saya, layani suamimu dengan baik, dialah yang akan menjadi kunci surga. Oh gitu ya Rasul, lalu curhatan saya sepanjang itu, selama itu ya Rasulullah, itu jawabannya. Kembali kamu pada suamimu, layani dia dengan baik. Fa innahu jannatuka aw naru, jannatuki aw naruki, karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Jika suamimu ridho padamu, surga menunggumu. Jika suamimu benci kepadamu, neraka menunggumu. Hati-hati. Kalau suami benci kepada istrinya karena sesuatu yang menjadi haknya tidak tertunaikan, neraka menunggunya. Buru-buru tu wanita tadi pergi kembali, lalu menangis dan minta maaf pada suaminya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu lagi tadi kata Rasul tentang suami. Aduh, saya jadi kadang-kadang lupa padahal yang tadi mau saya sampaikan. Ya, lupa lagi Bu. Tadi terbayang sama saya hadisnya ketika saya membacakan itu tadi. Nah, itu ibu-ibu barangkali yang kita bahas terkait dengan bahaya ghibah, ya. Jadi apa rumus bagi wanita agar tidak menjadi ahli neraka paling banyak? Jauhi gosip dan taat pada suami. Baik, apa itu ghibah tadi Bu? Ghibah adalah membicarakan keburukan yang memang dilakukan oleh orang lain dan kita melaksanakannya. Dua peluang ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain. Yang pertama fitnah, yang kedua ghibah. Kalau fitnah kebalikan dari ghibah, membicarakan keburukan orang lain yang sebetulnya orang lain tidak melakukannya. Bahayanya apa fitnah? Apa bahaya fitnah Bu? Oh udah gak ada. Bahaya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, lebih besar dosanya daripada membunuh. Kenapa? Karena memfitnah menyakitkan orang itu selama hidup. Membunuh hanya pada saat dia mati saja. Setelah mati dia tidak sakit. Kemudian kata Rasulullah SAW tadi, bahwa siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya, Rasulullah akan menjamin menyediakan baginya satu surga. Nah kemudian lagi apa tadi yang kita bahas? Wanita mana saja yang meninggal dunia walaupun sedikit amal ibadahnya, tapi suaminya ridho, Allah menjamin surga baginya. Dia akan masuk surga. Maka bikin suami ridho, karena ridhonya suami adalah kunci surga seorang istri. Apabila sang istri meninggal tanpa dalam keadaan syirik, kemudian walaupun amalnya sedikit suaminya ridho, maka keriduan suami akan menjadikan dia masuk surga. Bahkan seorang istri bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan, mau pintu surga Firdaus silakan. Apabila empat hal ini terpenuhi. Apa empat hal ini? Satu, menjaga sholat yang lima waktu. Ida sholatil mar'atu khumsaha, kata Rasulullah SAW. Apabila seorang wanita menjaga kewajiban sholatnya yang lima waktu, wa shamat syahroha, menjaga saumnya yang satu bulan setiap tahun Ramadan, wa hafadat farjaha, menjaga farjinya dan kecantikannya hanya untuk mahramnya, suaminya. Yang keempat, wa'ata'at ba'laha, mentaati suaminya dalam keadaan suka dan duka, susah ataupun senang. Apa kata Rasulullah? Dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at, dia akan masuk surga lewat pintu surga manapun yang dia inginkan. Tuh Bu, mau masuk surga Firdaus Bu yang paling tinggi Bu? Ada, boleh Bu, bisa. Tiketnya empat tadi Bu. Apa Bu? Jaga sholat yang lima waktu. Kedua, maka saum Ramadan. Hati-hati, jaga saum Ramadan. Aduh mau nyuci dulu padahal sudah datang waktunya saum. Ya, gitu kita mau sahur, datang bulan. Nah, hati-hati termasuk juga sholat ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan dan kecantikan hanya untuk suaminya. Cantik dan kehormatannya hanya untuk suami. Yang ketiga, yang keempat, mentaati suami dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka dan duka. Kata Allah, silakan cari surgamu. Ya Allah, boleh surga Firdaus? Mangga, ini kuncinya. Subhanallah. Baik ibu-ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada yang mau disampaikan Bu? Silakan, waktu saya kembalikan pada Bu Fitri. Ya, terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan kita Amin. Semua termasuk wanita calon ahli surga yang mendapatkan, amin, dipesankan kafling oleh Rasulullah ya. Masya Allah, dipesankan kafling di surga oleh Rasulullah ya, barang siapa yang menjaga lisan dan kehormatannya. Barangkali ada yang mau bertanya, dua pertanyaan saja. Atau Ustadz, sebelum ini ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oh iya, makasih Bu. Ya. Ustaz tadi sarannya gampang-gampang susah, Ustaz jadi istri yang soleha itu apalagi tidak boleh menerima tamu sembarangan ya, berpergian ya, gitu ya. Sedangkan soalnya tiap hari ke kajian Ustaz tak suka nggak bilang, paling-paling gini, pokoknya ayah, ibu, ayah kerja, ibu ke kajian. Ya pilih-pilih Ustaz juga nih, seperti Ustaz Erbang ya, walaupun jauh dikejar gitu dari Riung Bandung ke sini. Dari ujung Bandung, Bu? Dari Riung Bandung. Oh, Riung Bandung. Riung Bandung Dago satu kali naik, Ustaz. Iya, subhanallah. Kajiannya yang saya sangat butuhkan pada masa kini, gitu. Okay. Hanya bagaimana sih trik-trik, Ustaz, ya, istri zaman now, gitu, tetap eksis jadi istri yang soleh minimal mendekati, ya. Sebab banyak sekali ya godaan-godaannya. Tidak menutup kemungkinan wanita juga yang sudah punya suami, punya istri, tergoda oleh hal-hal yang mungkin dikatakan, kan kalau yang namanya tergoda selingkuh itu biasanya laki-laki, tapi wanita zaman sekarang tidak menutup kemungkinan, walaupun itu mungkin hanya dalam hati saja gitu. Bagaimana mungkin Ustaz punya trik-trik untuk menjaga tetap eksis jadi wanita soleh sementara dia tetap karir di luar, tetap ikut bisa kajian dan sebagainya, tetap aktif tapi tidak hanya orang rumahan aja. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sama-sama Ibu. Ya, Ibu juga terima kasih sudah hadir di kajian saya. Ya. Ibu, saya lupa lagi, Bu. Ibu Rini. Ya, Ibu Rini ada di WhatsApp saya. Ibu Rini ini memang kemana pun saja kayak kaji suka hadir, Bu. Sampai di Bangi BI ya. Saya itu Ibu datang juga Ibu terlambat. Terima kasih Ibu sudah hadir di kajian saya dan kajian Ustadz Nisa. Baik, Ibu yang mati Allah. Banyak peluang untuk menjadi wanita yang solehah. Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu berkarir di rumah, tanpa ibu keluar rumah pun, sebetulnya ibu sudah bisa menjadi mensolehkan diri ibu. Ya, ibu menjadi Rasulullah itu di rumahnya. Afdalu sholatul mar'i fil masjid. Sebaik-baik sholat, afdalu sholatul mar'i fil bait. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Wa afdalu salatil mar'ati fi baitiha, dan sebaik-baik salat seorang wanita di rumahnya. Jadi rumah menjadi tempat ibadah ibu. Kemudian ibu tilawah Quran, ibu zikir, ibu salat. Banyak waktu bagi seorang wanita untuk mendekatkan diri kepada Allah kan, ketimbang seorang laki-laki, seorang suami. Ya. Satu itu Bu, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah. Ada peluang waktu ibadah. Kemudian yang kedua, Bu, minta izin kepada suami untuk menghalalkan apa yang ada di rumahnya. Harta uang suami. Ibu-ibu sedekah kepada pengamen. Ada pengamen datang, ibu sedekah Rp1.000. Itu uang suami, ibu tidak izin dulu. Dosa itu. Dosa. Karena itu mal suaminya. Ibu akan dihisab. Karena tidak dapat izin. Saya pernah bilang di sini Bu, ibu segera minta izin sama suami. Suamiku, tolong halalkan apapun yang aku lakukan kalau itu kebaikan. Mau tidak, baik, ucapkan suamiku, tulis. Kalau enggak, rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat Baikuni dengan ini menyatakan saya menghalalkan apapun untuk istri saya selama istri saya melakukan kebaikan. Catat, itu yang dibukakan istri saya ketika pertama nikah. Ibu harusnya melakukan ketika pertama nikah. Kalau terlambat, dari sekarang. Kalau enggak, ibu minta maaf sama suami sekarang. Tolong ayah, halalkan ibu ya. Ibu pernah sedekah dengan uang ayah. Ada sisa belanja 1.000, ibu sedekahkan. Enggak izin dulu sama ayah. Hati-hati, harus izin Bu. Harus izin. Ibu keluar rumah, harus izin suami. Nah makanya izinnya sekaligus. Izinnya sekaligus. Makanya ibu katakan, Ayah tolong halalkan apapun yang ibu lakukan selama di jalan Allah. Contohnya apa? Iya, izinnya keterusan, gak apa-apa bu. Izinnya keterusan, apalagi ibu ke majelis taklim kan. Walaupun ibu ke majelis taklim, kalau suami tidak mengizinkan, gak boleh. Gak boleh bu. Ada seorang wanita, ibunya sekarat, dia tidak keluar karena belum ada izin suami. Sampai ibunya meninggal, dia tidak keluar mengunjungi ibunya. Allah tetangganya mengatakan, ah dasar anak kurang ajar sama seorang ibu. Masa orang tua dibiarkan begitu? Tapi apa kata Rasulullah? Ketika dia mengadu kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kamu ahli surga. Subhanallah. Betapa penting izin suami, jangan dianggap sepele. Sekali lagi kata Rasulullah, suami adalah surga dan neraka seorang wanita. Jadi minta halalkan dari sekarang bu ya. Triknya cuma itu bu, satu bu. Halalkan apapun yang dilakukan mama, jika itu dalam kebaikan. Silakan. Ayah halalkan. Tanda tangan ayah. Biar itu nanti di hadapan Allah akan menjadi hujah ibu. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Allah untuk memaafkan ibu jika ibu ada kealpaan selama ada dalam izin suami. Tapi ketika ibu keluar rumah tanpa ada izin suami, apa kata Rasulullah? Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kalau Allah dan Rasul berlepas diri, siapa yang menjamin kita selamat di akhirat? Tuhan. Jangan anggap sepele ibu, suami. Yes. Baik, ibu-ibu, itu barangkali ibu ya, triknya. Ya, itu sebetulnya tadi yang empat, bu. Jaga sholat yang lima waktu, kemudian juga saumnya, tilawahnya. Kemudian juga ada tugas penting bagi seorang istri adalah madrasahnya anak-anak. Suatu saat jika ibu-ibu mau, kita bahas prophetic parenting, pendidikan ala Rasul. Ini pendidikan kurikulum yang dilupakan oleh seorang istri, padahal ini tanggung jawab seorang istri. Mendidik anak itu sejak kita membuatnya. Iya bu, sejak pendidikan anak di dalam Islam sejak kita membuatnya bu. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika anak dikandung? Ada pendidikan bagi anak kita. Jangan salah, kita bisa ngobrol dengan anak kita dan anak kita bisa terbentuk dengan apa yang ibu lihat, dengan apa yang ibu dengar akan terbentuk pada anak. Itu saya alami sendiri anak saya bu. Yang nomor dua, istri saya sebel sama anak tetangga. Si hidung, oong, lagi hamil tuh. Bu jangan cerita istri saya. Ustaz ghibah, ini pelajaran. Saya sendiri tuh yang ceritain, dan itu istri saya sendiri. Pernah istri saya pulang, sebotak kasih etat ah. Saham, ini atau udah menik, bapak. Hati-hati nih, lagi kandung, lagi hamil, itu nanti kerekam sama anak kita. Apa yang terjadi bu? Anak saya lahir mirip dia. Kayaknya warna kulitnya cakep memang anak itu. Anak saya nomor 2 paling cakep juga. Agak mirip dia. Terekam bu, rekaman dalam memori ibu. Terekam menjadi bentuk dari anak kita. Ya, subhanallah tuh bu. Bayangkan, baru begitu terbentuk. Kalau sengaja, apalagi kalau kita sengajakan. Kita baca kisah Rasulullah deh, kita baca kisah Rasulullah yuk. Blablabla. Ajak bu. Nah itu pendidikan ketika di dalam rahim. Nah ini kurikulum pendidikan anak yang dilupakan. Nanti ketika anak lahir, ada pendidikannya bu. 0-5 tahun, 5-12 tahun, 12-17 tahun. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak? Ada, dan ini yang dilupakan. Harusnya kurikulum sekolah itu seperti ini. Nah ini semua yang kami bangun di Kutab Al-Fatih. Kurikulum Kutab Al-Fatih berdasarkan kurikulum kebutuhan anak. Bukan kurikulum kepentingan bangsa dan negara. Bukan. Anak kecil bukunya tebal-tebal kayak gitu. Keluar. Saya keluarkan dari SD bu. Kasihan anak saya. Dia harus memikul beban pendidikan yang bukan hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan 0-5 tahun, sampai 12 tahun itu satu bu. Quran dan iman. Itu yang diajarkan Rasulullah. Usia 0-5 tahun. Siapa gurunya? Ibunya. Karena ada satu hal yang dibutuhkan anak dari 0-5 tahun yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Hanya ibunya. Maka 0-5 tahun gak boleh dijauhkan dari ibunya. Kedua, usia 5-12 tahun. Apa yang harus didapatkan oleh sang anak? Ajarkan dia kepada Tuhannya. Suruh dia kenal, ajarkan ma'rifatullah. Bagaimana caranya? Quran dan iman. Itu sampai 12 tahun. Setelah 12 tahun ke sana, bawa dia ke tokoh-tokoh yang terkenal. Imam Syafi'i dibawa tuh setelah usia 12 tahun. Kamu harus jadi tokoh ini kan. Mau belajar apa silakan. Belajar matematika, fisika, kimia, bawa pada pakarnya. Maka hasilnya apa, Bu? Usia 17 tahun menjadi expert. Ibnu Sina 18 tahun menjadi dokter. Al-Jazari 19 tahun menemukan konsep mesin piston. Maryam Al-Asqalabi penemu astrolog usia 19 tahun. Semua tokoh-tokoh ini termasuk aritmetika, Al-Jazari menemukan konsep aritmetika, menemukan angka 0 di usia 18 tahun. Mereka unggul di usia muda, berjaya di usia muda. Kenapa? Itu kurikulumnya, Bu. Nah, zaman sekarang? Nah, ini Bu, kita perbaiki ya, Ibu sekalian. Anak saya keluarkan semuanya, Bu. Mas saya masukkan ke sekolah yang kurikulumnya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Alhamdulillah, Bu. Yang sepakat pertama di Turki dapat beasiswa. Itu karena saya yakin dengan kurikulum ini. Tadinya dia gak mau saya masukkan. Berontak dia. Kamu nanti tahu pada akhirnya. Allah yang akan membukakan hati kamu. Lama-lama dia betah. Sekarang, Bi, makasih ya. Makasih apa? Dulu dimasukin pesantren. Bukan? Itu Ibu sekalian. Baik, bukan berarti gak boleh sekolah di umum. Silakan. Tapi kurikulum umum itu kurikulum hedonis. Kurikulum materialis. Saya 11 tahun Bu, guru SMA, Bu. Saya sendiri jenuh dan merasa bersalah menjadi guru di SMA. Karena saya menjalankan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak dan kurang sunnah. Buten sama Bu. Bu, udah jam 11, buten. Jadi kesana kemari ya Ibu-Ibu sekalian. Itu dulu barangkali Ibu-Ibu. Nanti khusus kita bahas Bu ya. Pendidikan ala Nabi kalau ketemu dengan saya lagi. Prophetic parenting. Terima kasih. Assalamualaikum ajmain. Mohon doanya buat istri saya Bu. Ya. Oh, iya. Sekarang sedang berjuang di Hermina. Mudah-mudahan bisa lahir normal. Katanya sih perempuan. Saya sudah 5. Anak perempuan cuma 1 di tengah Bu. Jimat, hiji-hijina muslimat. Sekarang katanya perempuan, alhamdulillah. Itu doa anak saya. Anak saya bilang, Bi, kok aku perempuan satu-satunya, boleh gak minta lagi? Ya doa aja sama Allah, biar Allah ngasih. Subhanallah, Bu, dikabul, Bu. Yang ke-6 ini perempuan. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan tausiah yang sangat berharga ya, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya berghibah ya, bahaya berghibah ataupun bahaya fitnah. Mari kita ulangi lagi hadisnya ya ibu-ibu sama-sama. An Abi Hurairata, enggak ini aja langsung aja ya, langsung aja matannya ya. Mangkana, ikut saya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, mudah-mudahan ada yang materi kali ini sangat berharga sekali ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan tidak sampai kena bahaya fitnah maupun bahaya ghibah ya. Dan kita mudah-mudahan menjadi istri solehah seperti Bunda Mutiah, seperti Siti Fatimah, seperti Siti Khadijah ya, seperti Siti Aisyah juga ya, karena banyak contoh ya. Kita sudah belajar sirah juga Ustaz di sini ya. Ya, jadi mudah-mudahan, dan ini juga yang hadirnya tuh memang mungkin berbeda dengan yang dulu. Jadi kalaupun misalnya Ustadz ulang lagi tidak masalah gitu, karena yang hadir juga mungkin ada yang meneruskan, ada yang bahkan ada yang juga jauh-jauh juga dari Riung Bandung, kadang-kadang ada yang dari Cianjur juga rajin kesini setiap Jumat. Dan biasanya saya kasih tahu, kadang-kadang nanya, Bu, hari ini ada kajian ya, Masya Allah, Subhanallah ya, mudah-mudahan semuanya bernilai pahala ya, dan diridhoi suami sehingga Allah meridhoi, sehingga kita mendapatkan kafling surga ya, masuk surga sana ya, amin bersama-sama. Kita doakan juga untuk Umi supaya diberi kelancaran dalam melahirkannya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.